أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Dari bumi Cilengsi mengudara. Roja. Radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Antum masih bersama saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Roja. Untuk selanjutnya kita ikuti kajian ilmiah berikut ini. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم kita melanjutkan kajian kita yaitu ilmu usul al-bid'ah masuk kepada fasal yang kedua dari bab yang kedua yaitu tentang bagaimana kita mengenal sesuatu itu bid'ah. Dan ini telah kita bahas beberapa kaidah, di mana telah kita sebutkan bahwa kaidah yang pertama, kullu ma arada sunnah min al-aqwali awil af'ali awil aqaid walau kanat an ijtihadin. Yang setiap perkataan atau perbuatan atau keyakinan alias akidah yang bertentangan dengan sunnah, maka ia adalah perkara yang diada-adakan bid'ah walaupun itu hasil dari ijtihad. Ya, maka setiap perkataan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang bertentangan dengan syariat, ia adalah merupakan bid'ah. Demikian pula perbuatan, demikian pula ya keyakinan-keyakinan. Setelah kita berikan contoh-contohnya, ya di antaranya yaitu keyakinan orang-orang Syiah yang mereka menganggap bahwasannya ya bahwasannya Al-Quran itu dirubah-rubah oleh para sahabat dan bahwasannya para sahabat kafir kecuali beberapa orang saja, dan keyakinan-keyakinan lainnya yang merupakan itu keyakinan yang bid'ah. Demikian pula keyakinan Ahmadiyah yang jelas ini kufur, ya, yang mengatakan katanya Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi dan Ahmadiyah bukan Islam dan Islam bukan Ahmadiyah. Banyak sekali akhi ya keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita ini kalau kita lihat subhanallah ya bertentangan dengan apa yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan akan adanya hari-hari yang dianggap sial. Ya, di mana pada hari itu seseorang tidak boleh beraktivitas menurut mereka. Kenapa? Katanya kalau kita beraktivitas di hari itu, katanya kita akan mendatangkan kesialan. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang jelas bertentangan dengan syariat, seperti orang yang ya menyebarkan SMS atau surat-surat yang harus dipotokopi, yang mengatasnamakan penjaga kuburan Nabi misalnya. Ya, bahwa ini harus dipotokopi 10 lembar, kalau enggak maka akan mendatangkan kecelakaan. Ya, atau SMS yang harus di SMS, kalau tidak di SMS ke orang lain katanya akan begini dan begitu. Subhanallah. Ini semua adalah perkara-perkara yang jelas-jelas perkara yang bertentangan dengan syariat ini. Kemudian ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kaidah yang kedua telah kita bahas kemarin. Kullu amrin yutaqarrabu ila Allah bihi wa qad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu perkara yang dijadikan untuk alat bertaqarrub kepada Allah namun ia dilarang. Artinya bertaqarrub kepada Allah dengan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya apa? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya ia melarang mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Maka kalau ada orang berpuasa khusus di hari Jumat, maka ia telah bertaqarrub kepada Allah dengan perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari raya. Maka orang yang berpuasa pada hari raya, ia telah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengkhususkan suatu waktu tertentu untuk ziarah kubur. Ya, maka orang yang mengkhususkan waktu tertentu untuk ziarah kubur, berarti ia telah beribadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah dengan perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka setiap yang diada-adak atau yang dijadikan ibadah sementara itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka la syak, ya, tidak ragu lagi bahwa itu adalah perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Makanya Al-Imam As-Suyuti berkata dalam kitab Al-Amru bil Ittiba', وَيَقَعُ ذَلِكَ فِي بَعْضِهِمْ بِسَبَبِ الْحِرْصِ عَلَى الْإِكْثَارِ مِنْ إِيقَاعِ الْإِبَادَاتِ وَالْقُرَبِ وَالطَّاعَاتِ فَيَحْمِلُهُمُ الْحِرْصُ عَلَى فِعْلِهَا فِي أَوْقَاتٍ وَأَمَاكِنَ نَهَاهُمُ الشَّرْعُ عَنْ اتِّخَاذِ تِلْكَ الطَّاعَاتِ فِيهَا. Kata beliau, yang terjadi yang apa, dan pada sebagian mereka ada yang terjatuh dalam perbuatan itu, yaitu maksudnya dalam perbuatan bid'ah, disebabkan semangat mereka untuk memperbanyak ibadah, taqarrub dan ketaatan. Sehingga semangat itu akhirnya apa? Membawa mereka untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut di waktu-waktu atau tempat-tempat yang dilarang oleh syariat. Sehingga akhirnya jatuhlah mereka kepada penyimpangan terhadap syariat itu. Akibat apa? Ya, akibat dari kebodohan dan kejahilan mereka terhadap, ya, dalil-dalil agama dan hiasan-hiasan syaitan, di mana syaitan berusaha untuk menghiaskan perbuatan mereka itu. Ya. Makanya As-Suyuti berkata, "Wa yuwarrithuhum al-jahlu wa tazyinu syaitan." Yang menjadikan mereka itu ya, berbuat demikian, kejahilan dan hiasan syaitan, bi an yaqulu, akhirnya mereka berkata begini, "Hadhihi ta'atun wa qurab." Ini kan sebuah ketaatan dan taqarrub. Ya, maka ikhwatal Islam, jelas ini adalah merupakan perkara yang banyak kaum muslimin terkadang tidak memahami. Ya, dianggap sesuatu itu taat, dianggap sesuatu itu sebagai taqarrub kepada Allah, namun ternyata, ya, ternyata itu apa, jatuh kepada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang yang apa, membaca Al-Quran di kuburan-kuburan. Padahal Rasulullah SAW ia bersabda apa? Ya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Kata para ulama maksudnya, ya, jangan dijadikan rumah itu seperti kuburan yang tidak dibacakan padanya Al-Quran. Karena kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran, bukan tempat untuk sholat. Ya. Namun kemudian ketika kita lihat ada orang yang sholat, ya, di perkuburan atau membaca Quran di perkuburan, maka mereka telah jatuh kepada perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatnya itu. Kemudian kaidah yang ketiga, kata beliau, kullu amrin la yumkin an yushra' illa binassin aw tawqif wa la nassa alaih fa huwa bid'ah. Illa ma kana an sahabiyyin takarrara dhalika al-amalu minhu duna nakir. Kata beliau, setiap perkara yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas, dan ternyata tidak ada nas, maka itu adalah bid'ah. Kecuali apabila diamalkan oleh sahabat berulang-ulang kali tanpa ada pengingkaran dari sahabat yang lainnya, maka itu menunjukkan ada asalnya dari syariat kita ini. Karena tidak mungkin para sahabat diam dari apa, bersepakat untuk dia berbuat kemaksiatan, tidak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah, umatku tak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Maka setiap perkara ya akhi yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas berupa ibadah kepada Allah dan ternyata tidak ada ibadah, tidak ada nas di situ, tidak ada dalil, maka ia adalah bid'ah. Ya. Makanya disebutkan oleh diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Kitabul Iyal bahwa Atha berkata, su'ilat Aisyatu 'anil aqiqah. Aisyah pernah ditanya tentang aqiqah. Qila laha, dikatakan kepadanya, ara'aiti innaha insanun jazura. Bagaimana pendapatmu hai Aisyah? Ya, kalau ada orang yang aqiqah dengan cara menyembelih dengan cara menyembelih unta, ya. Maka Aisyah berkata, yang mengikuti sunnah afdal. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika mengakikah itu enggak pernah menyembelih selain kambing itu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyembelihnya kambing. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang menyembelih unta ketika akikah bagaimana? Kata Aisyah, as-sunnah afdal. Ya, fama ahsanal ittiba, betapa indahnya ittiba'ur rasuli akhi, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhi al-Imam At-Taqiyyu Subki dalam fatwanya berhujjah sesuatu itu perkara bid'ah ya karena tidak dikenal di zaman Nabi, tidak pula para sahabat, tidak pula ulama salaf terdahulu. Ya, At-Taqiyyu As-Subki dalam fatwanya berkata ketika beliau ditanya tentang suatu perbuatan yang diada-adakan di zaman itu, beliau menjawab, alhamdulillah, hadhihi bid'atun la yashukku fiha ahadun wa la yartabu fi dhalik wa yakfi annaha lam tu'raf fi zaman an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la fi zaman ashabihi wa la an ahadin min ulama as-salaf. Kata beliau, alhamdulillah, ini adalah bid'ah, tidak ada seorang pun yang ragu padanya. Dan cukuplah dikatakan itu bid'ah karena itu tidak pernah dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula zaman sahabat, tidak pula zaman ulama-ulama terdahulu, kata beliau. Masyaallah. Ya. Ini pendalilan yang sangat kokoh dan kuat. Ya, kata Ibnu Katsir, "Law kana khairan la sabaquna ilaih." Kalaulah itu baik, tentu mereka sudah mendahului kepada perbuatan itu. Kenapa? Ya, para sahabat ya akhi, orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, yang paling semangat untuk apa? Beramal saleh. Ya. Beramal saleh. Kemudian ikhwatul Islam, kaidah selanjutnya yaitu ma ulsiqa bil ibadah min adatil kuffar, yaitu yang ditempelkan pada ibadah, artinya sesuatu yang dijadikan ibadah dari adat istiadat orang-orang kafir alias bertasyabuh dengan mereka. Ya, maka tidak boleh kita mengikuti atau bertasyabuh dengan orang-orang kufar dari ibadah-ibadah yang tidak pernah ada asalnya dari syariat kita ini. Ya, sebab kalau kita perhatikan contohnya orang-orang Nasrani akhi, mereka merayakan namanya kelahiran Isa Al-Masih. Ternyata umat Islam mengikuti mereka, merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Mereka merayakan ya kenaikan Isa Al-Masih. Ternyata ya umat Islam mengikutin juga. Ya, mereka merayakan perayaan Isra Mi'raj, diangkatnya Rasulullah. Mereka merayakan perayaan tahun baru Masehi, tanggal 1 Januari itu malam satunya. Ternyata umat Islam ikut-ikutan merayakan tahun baru Islam. Ini semua adalah bentuk tasyabuh, penyerupaan terhadap orang-orang kufar. Dan ini tidak diperkenankan dalam Islam, ikhwatul Islam. Ya, tak boleh kita memandang dengan mata kepala kita bahwa itu adalah perbuatan baik, padahal ternyata tidak dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya. Sebab kalau itu baik, tentu Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran. Demikian pula telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan oleh para sahabat. Ya, makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim berkata, وَعَامَّةُ هَذِي الْأَعْمَالِ الْمَحْكِيَّةِ عَنِ النَّصَارَ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يُحْكَى قَدْ زَيَّنَهَا الشَّيْطَانُ لِكَثِيرٍ مِمَّنْ يَدَّعِ الْإِسْلَامِ وَجَعَلَ لَهَا فِي قُلُوبِهِمْ مَكَانَةً وَحُسْنَ ظَنٍ. Dan kebanyakan amalan-amalan yang dihikayatkan dari orang-orang Nasrani dan yang lainnya dari apa-apa yang tidak dihikayatkan, syaitan telah menghiaskan kepada kebanyakan orang-orang yang mengaku Islam. Ya, artinya ternyata kalau kita perhatikan, kita runut-runut, ternyata ya asalnya dari perbuatan orang-orang Nasrani yang kemudian diikuti oleh banyak orang-orang yang ya mengklaim Islam. Bahkan menjadikan amalan-amalan tersebut ya sebuah tempat yang baik di hati-hati mereka, dengan penuh dengan rasa apa, husnul dzan, ya, berbaik sangka kepada mereka. Bahkan mereka menambah atau mengurangi, ya, sebagaimana dahulu orang-orang Nasrani itu kama yughayyiruna ba'dha amriddinil haq, mereka ya orang-orang Nasrani itu merubah-rubah sebagian agama yang hak. Ya. Lakin lam makhtusat bihi hadhihi al-ayyam wa nahwaha min al-ayyam allati laysa laha khususiyyah fi dinillah wa innama khususuha fi dinil batil wa bal innama aslu takhsisiha min dinil kafirin wa takhsisuha bidzalika fihi musyabahatun lahum, kata beliau. Akan tetapi tatkala hari-hari itu dikhususkan sebagai perayaan-perayaan yang ternyata tidak ada pengkhususannya dalam agama Allah ini, adanya pengkhususan itu dalam agama yang batil, ya, seperti yang sudah kita contohkan tadi, ya. Maka ketika kita mengkhususkan merayakan suatu perayaan hari tertentu, ya, maka ternyata itu adalah musyabahah, itu menyerupai orang-orang kufar. Akhul Islam, ya. Maka dari itulah ya, kewajiban kita beribadah kepada Allah tentu sesuai dengan apa yang Allah turunkan, yang Allah ajarkan kepada Rasulullah dan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Kemudian ya kaidah berikutnya, apa itu manasu ala istihbabi ba'dul ulama siyamal mutakhirina minhum wala dalila alaih, yang dinyatakan sunnah oleh sebagian ulama, terutama dari kalangan mutaakhirin yang terakhir, ternyata tidak ada dalilnya. Karena ya akhi, sekali lagi ya, ulama juga manusia, ya. Mereka ya bukan malaikat, mereka bukan nabi dan rasul yang terbebas dari kesalahan, tidak. Mereka manusia, kita tilik ya para ulama tersebut dengan apa? Dengan Al-Quran dan sunnah. Ya, kalau ternyata mereka jatuh kepada kesalahan, ya mereka mendapatkan pahala di sisi Allah satu. Tapi pengikutnya tidak mendapatkan pahala. Kewajiban mereka mencari kebenaran. Ya, kata beliau, yaitu yang dinyatakan oleh sebagian ulama itu sunnah, terutama dari kalangan ulama mutaakhirin, ternyata tidak ada dalilnya. Contohnya misalnya ya, Imam Nawawi dalam Al-Adhkar menukil dari Abul Hasan Al-Qazwini, ia berkata, disunnahkan membaca, seorang musafir itu katanya membaca surat Li'ila fi Quraisy. Ya, sebab katanya kalau dia membaca Li'ila fi Quraisy itu akan menjadi keamanan dari berbagai macam keburukan, katanya. Maka dikomentari oleh Syekh Albani dalam silsilah Dhaifah, beliau berkata, "Wa hadza tasyri'un fid din duna ayyi dalilin illa mujarradud da'wa." Ini adalah pensyariatan dalam agama tanpa niat dalil sama sekali. Sebatas mengklaim saja. Mana ada hadis yang sahih Rasulullah SAW ya kalau safar itu membaca li'ila fi Quraisy. Ya. Famin aina lahu dza anna dzalika amanun min kulli su. Lebih-lebih juga dari mana ia tahu bahwa membaca li'ila fi Quraisy buat musafir itu katanya bisa ia memberikan keamanan dari keburukan. Jelas ini adalah ya perkataan tanpa dalil. Ya. Perkataan tanpa dalil. Kemudian ikhwatul Islam, kaidah selanjutnya, yaitu kullu ibadatin lam ta'ti kaifiyatuha illa fi haditsin dha'ifin aw mawdhu'. Setiap ibadah yang tata caranya hanya diatur oleh hadis dhaif atau palsu. Ya. Karena akhi, hadis palsu itu bukan hadis sebetulnya, dia diada-adakan. Maka orang yang mengamalkan hadis palsu tak ragu lagi ia telah jatuh kepada perbuatan bid'ah. Hadis dhaif ya adalah hadis yang masih diragukan apakah ia berasal dari Rasulullah atau tidak. Sebab ya para ulama hadis berkata bahwa hadis dhaif itu hanya menghasilkan dhon yang marjuh. Ya prasangkaan yang dugaan yang lemah sekali. Sedangkan dugaan atau dhon yang marjuh itu kesepakatan para ulama itu adalah tidak boleh diamalkan. Ya. Maka dari itulah yang sahih hadis dhaif tidak boleh kita amalkan. Baik dalam masalah ya akidah dan ibadah, dan ini adalah ijma para ulama, ataupun dalam masalah fadilah amalan atas pendapat yang sahih. Ya, dalam masalah fadilah amal. Maka setiap ibadah yang tidak ada aturannya kecuali dalam hadis dhaif atau palsu, maka perbuatan tersebut diada-adakan. Contohnya apa? Ikhwatul Islam, ya salat raghaib di awal Jumat dari bulan Rajab. Karena hadisnya para ulama hadis bersepakat akan kepalsuannya. Ya. Kata Suyuti dalam kitab Al-Amru bil Ittiba', "I'lam rahimakallah anna ta'zima hadzal yawm wa hadhil lailah inma uhditsa fil Islam ba'da al-mi'ati ar-rabi'ah," kata beliau. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa mengagungkan hari ini dan malam ini itu diada-adakan dalam Islam setelah ya setelah tahun 400. Waruya fiha haditsun mawdu'un biittifaqil ulama, dan diriwayatkan padanya hadis yang palsu dengan kesepakatan para ulama, kata Asyuyuti. Madmunuhu fadilatu siyami dzalika al-yawm wa qiyami tilka al-lailah, di mana isi hadis itu menyebutkan katanya keutamaan berpuasa hari itu dan menghidupkan malam tersebut. Wasummu ya wasammu dzalika salat ar-raghaib, dan mereka menamainya dengan salat ar-raghaib. Ya, beliau tegas mengatakan bahwa itu diada-adakan. Ya. Beliau berkata lagi, walladzi 'alaihil muhaqqiquna min ahlil ilmi, ya, yang dipegang oleh para muhaqqiq dari para ulama, annahyu an ifradi hadzal yaum bisaum, larangan ya menyendirikan hari tersebut dengan puasa. Demikian pula larangan ya salat malam di malam tersebut, menghususkan pada malam itu, karena itu adalah diada-adakan, kata beliau. Ya. Subhanallah. Demikian para ulama akhi berbicara dengan keilmuan, bukan dengan sebatas perasaan, bukan dengan sebatas ya akal semata. Kemudian kaidah selanjutnya akhi, ya, yaitu al-ghulu fil ibadah, berlebih-lebihan di dalam ibadah. Karena akhi pendengar roja yang berbahagia, sifat berlebih-lebihan itu adalah karakter orang ahli kitab ini sebelum kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1171, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Hai ahli kitab, jangan kamu berlebih-lebihan pada agama kamu itu, dan jangan kamu katakan terhadap Allah kecuali dengan kebenaran. Ahli kitab itu berlebih-lebihan. Orang-orang Nasrani kita lihat ya berlebih-lebihan dalam ibadah mereka. Pendetanya atau rahibnya tidak menikah. Ya, mereka membuat ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan dalam syariat agama mereka. Maka demikian pula ikhwatul Islam, umat Islam pun kalau dia beribadah secara berlebih-lebihan ya ghulu, maka itu terlarang dalam Islam ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Iyyakum wal ghulu fid din. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghulu fid din, kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Jauhi oleh kalian sikap berlebihan dalam agama, karena apa yang membinasakan orang sebelum kalian itu, kata Rasulullah, ya sikap berlebihan dalam agama. ya ikhwatal Islam. Apa itu yang disebut dimaksud dengan berlebihan? Ini harus difahami dengan pemahaman yang benar. Berlebihan artinya melampaui batasan syariat. Ya. Karena ikhwatul Islam, setiap ibadah ini telah diberikan batasan-batasan oleh syariat kita. Disebutkan tata caranya begini, ya bagaimana sholat. Maka kalau ada orang melebihi dari itu, disebutlah ia berlebih-lebihan. Ya, seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Yang mereka itu beribadah dengan kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang tidak pernah disyariatkan. Ya. Sampai-sampai orang-orang sufi itu punya keyakinan apa? Ya manunggaling, ya hulu dan ittihad. Katanya apa? Ya wali itu pada hakikatnya titisan Allah. Sampai-sampai mereka mengatakan katanya wali itu lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Masya Allah. Ya, sampai-sampai orang sufi di antara mereka berkata, wa maqamun nubuwwati fil barzakhi afmu. Maqamun nubuwwati fil barzakhi fawqar rasuli wa dunal wali, katanya. Kedudukan nabi di alam barzakh, katanya, di atas rasul dan di bawah wali. Masya Allah. Lihat, ya, saking berlebih-lebihannya mereka. Berlebih-lebihan terhadap wali dan orang-orang saleh. Sehingga akhirnya jatuh kepada berbagai macam bid'ah, bahkan jatuh kepada kesyirikan. Ia mengagungkan kuburan-kuburan orang yang dianggap wali dengan klaim katanya ini menghormati wali. Apakah demikian menghormati wali? La wallah. Menghormati wali dengan cara apa? Mengikuti jejak kaki mereka, mengikuti sunnah rasul. Bukan dengan mengagungkan kuburan-kuburan mereka, karena itu tidak pernah disyariatkan oleh agama kita, ya akhal Islam. Ya. Bahkan di antara mereka orang-orang sufi itu ada yang berkata begini, fa inna min judika dunya wa dharratiha wa dharrataha wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami, katanya. Di antara kedermawanan muhai Muhammad, dunia dan seisinya, dan di antara ilmu muhai Muhammad, ilmu lawhul mahfud dan qalam. Masya Allah. Ya, yeah. Kaif. Berlebihan. Ya, sangat berlebihan. Maka dari itulah, ya, yang namanya berlebihan dalam agama, melebihi batasan syariat kita ini, itu dikecam oleh syariat kita. Cuma lucunya, akhi, kita lihat, ya, umat Islam ini dari satu pihak di zaman sekarang, ya, terutama banyak saudara-saudara kita, ya, dari satu sisi dia berlebihan, dari satu sisi dia terlalu melecehkan. Ada orang, ya, sholatnya belang, bahkan mungkin nggak sholat. Tapi kalau dia ya merayakan perayaan yang tidak ada syariatnya, paling rajin getol. Ya, perayaan itu sendiri yang tidak pernah disyariatkan disebut ghulu. Kenapa? Karena itu melebihi batasan syariat. Tapi anehnya dia tidak sholat gitu loh, atau belang bahkan sholatnya. Ya, Allahul Musta'an. Dari satu sisi dia apa? Ya ghulu, dari satu sisi dia jatuh kepada sikap melecehkan terhadap ya perkara yang telah jelas-jelas disyariatkan oleh agama kita ini. Ikhwatul Islam. Di antara misalnya contoh praktek ghulu berlebihan, akhi, ya, ada orang yang apa mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu hari. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan dalam hadis, ya, bahwa tidak ada kebaikan orang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, kata Rasulullah. Artinya, ya, orang yang ingin mengkhatamkan Al-Quran paling sedikit itu 3 hari, kata Rasulullah. Kemudian ada orang mengkhatamkan Quran, ya, setiap hari. Ain. Ini jelas sikap berlebihan. Di antara sikap berlebihan, contohnya sebuah hadis yang pernah kita sebutkan. Ya, ketika ada 3 orang datang kepada Rasulullah, kepada istri-istri Rasul untuk bertanya bagaimana ibadah Rasulullah. Ya, kemudian mereka menjelaskan tentang ibadah Rasulullah. Lalu mereka menganggap ringan sekali ibadah Rasulullah. Sampai yang satu berkata saya mau puasa setiap hari. Yang satu berkata saya mau sholat malam semalam suntuk. Yang satu berkata saya tidak akan menikah dengan wanita. Maka Rasulullah SAW tegur mereka. Sebab itu perbuatan yang berlebih-lebihan dalam agama, ikhwatul Islam. Ya, kata Rasulullah, apa ya antumul ladina kada wa kada, apakah kalian yang pernah berkata begini dan begitu, Amma wallah, ketahuilah kata Rasulullah, demi Allah, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinni asumu wa uftir, tapi saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usallil lail wa arqud, saya solat malam dan saya pun tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun menikah kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni kata Rasulullah. Ya, barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia bukan dari golonganku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fenomena gulu atau berlebihan dalam agama ini kata Rasulullah itulah yang akan membinasakan umat ini. Sebagaimana ya gulu itu membinasakan umat-umat sebelum kita. Makanya akhi, orang yang ingin beribadah kepada Allah harus dia belajar dulu. Benar kata Imam Bukhari ketika memberikan bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu dulu ya sebelum berkata dan beramal. Kalau kita mau beribadah kepada Allah ya beramal, berilmu dululah. Ya, apakah itu sesuatu yang disyariatkan atau tidak? Ya. Kemudian akhal Islam, kaidah berikutnya. Kata beliau, kullu ibadatin atlaqaha syari'u wa qayyadaha an-nasu bi ba'dil quyud. Setiap ibadah yang sifatnya mutlak ternyata diikat oleh orang dengan ikatan-ikatan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, berupa ikatan 6, salah satu daripada 6 ikatan. Yang pertama apa? Tempat. Yang kedua apa? Waktu. Yang ketiga apa? Sifat. Yang keempat jumlah. Yang kelima jenis. Dan yang keenam sebab. Suatu ibadah yang itu sifatnya mutlak dalam kaidah syariat tidak boleh kita ikat dengan suatu ikatan kecuali dengan wajib dengan dalil. Contoh misalnya akhi, zikir. Zikir itu ada dua macam. Ada zikir yang sifatnya mutlak, artinya tidak diikat dengan waktu, ya, tidak diikat oleh tempat atau tata cara tertentu atau jumlah tertentu atau sifat atau apa sebab tertentu. Ada juga zikir yang sifatnya muqayyad, terikat dengan waktu dan tempat. Ya, contohnya zikir yang sifatnya muqayyad, terikat, ya zikir mau masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi. Maka ini adalah ya zikir yang sifatnya muqayyad, ya terikat dengan waktu dan tempat. Yaitu khusus ketika mau masuk WC, enggak boleh kita mau makan baca doa masuk WC. Kebalik, ya, salah. Nah, ada juga zikir yang sifatnya mutlak. Yang seperti apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang sifatnya mutlak ini, ya kita amalkan kapan saja, ya di mana saja. Tidak boleh kita mengikatnya dengan suatu tempat tertentu atau waktu tertentu atau tata cara tertentu atau jumlah tertentu ataupun ya sebab tertentu, tidak boleh. Kalau misalnya dia mengatakan saya ya mau berzikir di tempat fulan, di tempat ini dan itu, dia dengan anggapan buat tempat itu lebih afdol daripada yang lainnya tanpa dalil, maka ini jelas dia berbuat ya diada-adakan dalam syariat ini. Atau dia mau mengkhususkan zikir kepada Allah di hari Selasa dengan klaim katanya hari Selasa itu punya keutamaan tertentu. Itu kan hari kelahiran saya, makanya saya mau banyak zikir katanya. Mana dalilnya? Maka ini jelas mengada-ngada. Atau dengan tata cara tertentu, ya orang memutar-mutarkan, ya ketika mengucapkan la ilaha illallah tuh kepalanya diputer-puterin. Ya katanya ini ada makna tertentu, masya Allah. Tata cara seperti ini mana dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau misalnya ya dengan cara berjamaah, ya zikir itu rame-rame, ya dengan suatu suara, mana ya perbuatan itu ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau ya menentukan jumlah tertentu dari zikir, ya dengan mengucapkan apa katanya la ilaha illallah 1000 kali. Punya keyakinan katanya kalau mengucapkan la ilaha 1000 kali nanti akan banyak rezekinya atau akan terhindar dari bahaya ini dan itu, masya Allah. Mana dalilnya? atau bikin sebab tersendiri, ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kalau bersin itu mengucapkan alhamdulillah, jelas ada dalilnya ini. Tapi ada orang huwai, apa orang yang apa bersendawa alhamdulillah. Mana dalilnya? Ya, tidak pernah ada zikir bersendawa atau ada orang yang tiap kali kentut dia berkata alhamdulillah dengan klaim itu kan nikmat katanya. Iya, betul nikmat. Mana dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada zikir kentut? Ya akhal Islam. Maka setiap ibadah yang sifatnya mutlak, akhi. Ya, mutlak artinya tak terikat dengan apapun juga. Tidak boleh kita ikat dengan ikatan-ikatan tertentu kecuali harus dengan dalil. Makanya Al-Imam Abu Syamah dalam kitab Al-Ba'ith berkata, "Wala yanbaghi takhsisul ibadat bi awqatin lam yukhassisha biha syar'u." Ya, tidak pantas mengkhususkan ibadah dengan waktu-waktu yang tidak pernah dikhususkan oleh syariat. Kata beliau, ya, tidak boleh mengkhususkan ibadah dengan waktu-waktu yang tidak pernah dikhususkan oleh syariat kita ini. Bal takunu jami'u af'alil birri mursalatun fi jami'il azman. Bah, ya, maka kata beliau, setiap seluruh perbuatan-perbuatan kebaikan yang sifatnya ya mutlak itu tidak boleh diikat pada dalam seluruh waktu, tidak boleh. Laisa li ba'dihi 'ala ba'din fadlun, tidak ada keutamaan atas lain yang lainnya kecuali apa yang diutamakan oleh syariat kita ini. Ya. Maka kalau ternyata ada dalilnya yang menunjukkan ya keutamaan puasa di hari tertentu, maka kita wajib, maka kita ikuti. Seperti misalnya puasa hari Arafah, jelas ada dalilnya. Puasa hari Asyura, jelas ada dalilnya. Adapun kemudian dia ya berpuasa di hari kelahirannya, mana dalilnya? Ya, jelas tidak pernah ada sahabat satupun yang berpuasa di hari kelahiran mereka masing-masing. Ikhwatul Islam. Kemudian kaidah yang terakhir yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu adatun wa khurafat la yadullu 'alaiha syar'un wa la yashhadu laha 'aqlun wa in 'amila biha ba'dul juhal wattakhadhuha syir'atan lahum wa lam ya'damu man yu'ayyiduhum walau fi ba'd dhalika mimman yadda'i al-'ilma wa yatarabba bi zayyihim, kata beliau. Adat istiadat atau khurafat yang tidak ditunjukkan oleh syariat, bahkan ya akal pun tidak bisa menerimanya, walaupun diamalkan oleh sebagian orang-orang jahil, orang-orang bodoh, dan dianggap itu sebagai sebuah syariat. Ya, seperti apa? Ya, banyak sekali kalau kita temukan di Indonesia ini, ya, di kampung-kampung itu katanya ada hari yang membuat sial. Ya subhanallah. Mana ada dalil dalam Al-Quran dan hadis bahwa hari ya anu atau hari ini sial? Oh, tapi kan ya kenyataannya kata mereka setiap kali ada orang yang berbuat ini hari Selasa misalnya. Ya, kalau ada orang beramal pada hari Selasa selalu yang sial. Kita katakan kesialan itu semua dari Allah. Ya, jangan hanya sebatas kamu melihat satu dua orang yang sial kebetulan hari Selasa kemudian dianggap hari Selasa itu sial. Ya, hari tidak bisa memberikan kesialan, hari tidak bisa sama sekali memberikan ya manfaat mudarat sama sekali. Bahkan secara akal saja apa hubungannya hari dengan kesialan? Ya, hari itu berjalan dengan kehendak Allah. Semua ya diatur dengan aturan Allah. Kemudian ada hari tertentu ya membuat sial dan yang lainnya, secara akal saja tidak masuk di akal. Keyakinan masyarakat, ya katanya kalau wanita hamil kalau ya enggak boleh melilit anduk di leher katanya. Kenapa? Nanti itu ususnya bayinya kebelit usus. Masya Allah. Apa hubungannya anduk sama usus? Ya. Banyak lagi ikhwatul Islam keyakinan-keyakinan yang aneh. Ya, di acara mitoni wanita yang hamil digelindingin tuh telur. Ya kalau pecah laki-laki, kalau enggak tuh perempuan. Apa hubungannya? Secara akal saja itu tidak diterima. Bagaimana secara dalil? Makanya ya Al-Quran menyebutkan ya kebanyakan adat istiadat nenek moyang kita itu tidak masuk di akal dan tidak ditunjukkan oleh dalil. Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Ya apabila dikatakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy itu, ikuti apa yang Allah turunkan. Apa jawab mereka? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami, kata mereka. Kemudian Allah menjawab, apakah nenek moyang kamu itu, bapak-bapak kamu itu ternyata tidak masuk di akal? Ya tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah, tidak punya dalil, tetap kalian ikuti juga. Allah mengatakan bahwa keyakinan nenek moyang kamu, bapak-bapak kamu dahulu itu kebanyakan tidak berakal. Mereka itu tidak berakal alias tidak masuk di akal. Sahih wallah. Ya. Demikian apalagi tidak ada dalilnya sama sekali. Akhal Islam. Maka ya sekali lagi. Setiap adat istiadat ataupun dan khurafat-khurafat yang tidak ditunjukkan oleh syariat. Dan tidak bahkan tidak masuk di akal, walaupun diamalkan oleh orang-orang yang bodoh atau jahil, tidak boleh kita ikuti. Ini adalah ya kaidah-kaidah bagaimana kita mengenal bid'ah. Kita masuk kepada fasal yang ketiga, al-faslu tsalis. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Ya, setiap bid'ah itu sesat walaupun dianggap oleh manusia itu baik. Masya Allah, ini kaidah agung sekali akhi, diucapkan oleh sahabat yang mulia. Ya. Di mana Abdullah bin Umar ketika memahami hadis Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Apa yang difahami oleh para sahabat? Para sahabat yang mengingkari memahami secara mutlak bahwa setiap bid'ah itu sesat. Ya, kata Abdullah bin Umar, beliau berkata apa? Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahanna suhasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang baik oleh manusia. Masya Allah. Dan ini pula yang diucapkan oleh sebagian sahabat lainnya. Perhatikanlah ikhwatul Islam. Abdullah bin Umar berkata begitu. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang oleh manusia baik. Karena yang dipandang oleh manusia baik belum tentu di sisi Allah baik. Bukankah Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu memandang sesuatu itu, kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu ya menyukai sesuatu, ternyata itu baik, tidak baik buat kamu. Allah yang tahu kok, ya. Kamu tidak tahu. Makanya ikhwatul Islam nanti akan dibahas bahwa kebaikan, keburukan itu semua disyariat dan diserahkan kepada agama kita ini. Sekarang kalau misalnya ada orang berkata, ada bid'ah hasanah, Mas. Tentu kita bertanya-tanya, hasanah menurut siapa? Ya hasanah menurut siapa? Apakah hasanah itu menurut dia pelakunya masing-masing? Kalau menurut pelaku masing-masing, hatta Fir'aun pun menganggap dirinya di atas kebaikan. Bukankah ya Allah ketika menceritakan perkataan Fir'aun, apa katanya? Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, kata Fir'aun. Aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan petunjuk. Itu kata Fir'aun. Bukankah ketika orang-orang munafikin ia berkata, dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apabila dikatakan kepada orang munafikin itu, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, apa jawab mereka? Innama nahnu muslihun, kami ini sedang berbuat kebaikan, sedang berbuat islah. Ya menurut mereka orang munafik, perbuatan mereka itu islah. Ya. Sekarang masalahnya kalau setiap pelaku itu menganggap baik kemudian jadi sebuah syariat yang baik, hancur agama kita ini. Cobalah dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Ya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan hai Muhammad, maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya? Siapa yang paling rugi amalan itu? Kata Allah, "Alladziina dhalla sa'yuhum," yaitu orang-orang yang sesat ya usaha mereka dalam kehidupan dunia itu, "wahum yahsabun," sementara mereka mengira bahwa mereka telah berbuat kebaikan. Tuh lihat ya, orang tersebut sesat jalannya tapi dia mengira itu telah berbuat kebaikan. Jadi kebaikan itu bukannya sesuai yang perkiraan dia yang dipandang oleh pelakunya. Tidak ya akhi, kebaikan itu yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya. Makanya aneh sekali ya, justru sangat apa, mereka sendiri yang mengatakan akan adanya bid'ah hasanah sampai hari ini belum bisa memberikan definisi yang tepat. Coba definisikan bid'ah hasanah itu apa? Hasanah menurut siapa? Kalau hasanah menurut Allah dan Rasulnya, aina dalil? Ya mana dalilnya? Tentu telah ditunjukkan oleh syariat kita ini. Tapi kalau itu hasanah menurut ya masing-masing pelakunya masing-masing, kita katakan hatta Fir'aun pun menganggap baik perbuatannya. Ikhwatul Islam. Ya. Makanya disebutkan dalam sebuah kisah yang masyhur, ketika Abdullah bin Mas'ud melewati masjid. Ya, di situ ada suatu kaum yang duduk-duduk berhalaqah-berhalaqah. Mereka bertakbir, bertahlil, bertasbih dengan sifat yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul dan para sahabatnya. Ya, dengan memakai batu kerikil dan apa, dipimpin oleh seseorang. Kalau pemimpinnya berkata, katakan subhanallah 100 kali, mereka bersama-sama mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dengarkan, hadis ini diriwayatkan oleh Darimi dengan sanad yang sahih. "Uddu sayyi'atikum," kata beliau, "fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'." Ya, hitung saja kesalahan kalian itu, saya jamin tak akan pernah ya sia-sia kebaikan kalian itu. Waihakum ya umat Muhammad, celaka kalian hai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum, betapa cepatnya kebinasaan kalian itu. Haula'i sahabatu nabiyikum mutawafirun, lihat para sahabat nabi kalian itu masih banyak, kata Ibn Mas'ud. Wahadhi thiyabuhu lam tabla, ini bajunya belum lusuh. Wa aniyatuhu lam tuksar, bejananya juga belum pecah. Walladhi nafsi biyadih, demi diriku yang di tangannya, kata Ibnu Mas'ud, innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad, apakah kalian ini di atas suatu millah yang lebih tertutup apa, apakah kalian ini ya di atas suatu millah keyakinan atau perbuatan yang lebih tertunjuki dari millah Muhammad? Au muftatihu babi dhalalah, atau kalian hendak membuka pintu kesesatan. Subhanallah. Apa jawab mereka? Wallahi Aba Abdurrahman, demi Allah wahai Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khair, kami tidak menginginkan, niat kami baik kok, katanya. Ya, kami cuma menginginkan kebaikan hai Abu Abdurrahman. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Subhanallah. Wa kam min muridin lil khair lan yusibah. Ya, beberapa banyak yang menginginkan kebaikan tapi dia enggak dapat. Kenapa? Karena tata caranya yang tidak sesuai dengan syariat kita ini. Sebuah kaidah yang ditetapkan oleh Ibnu Umar, setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang oleh manusia baik, dan dipraktekan oleh Ibnu Mas'ud ketika beliau mengingkari orang yang berzikir berjamaah dengan klaim itu baik katanya. Ya, kata mereka itu baik. Ternyata diingkari oleh para sahabat, karena para sahabat tidak melakukan perbuatan itu. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka tegas hadis ini atau kisah tersebut, para sahabat yang bersepakat mengingkari zikir berjamaah, ini menunjukkan itu tidak disyariatkan. Saya kira ya, pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan ya kajian ini pada pertemuan yang akan datang di hari Jumat pagi. Naam. Ikhwatul Islam, para pendengar Radio Roja, kami akan buka sesi tanya jawab setelah kami jeda dengan yang berikut ini. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة إخوة الإسلام kita buka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau melalui pesan singkat di 0888-763-110. Dan kami mohon dengan sangat pertanyaan disesuaikan dengan tema atau pembahasan pada pagi hari ini. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Ibu? Dari Mbak Allah di Kemayoran. Ya, silakan Ibu langsung nanti bertanya. Enggak, ini impan pikir tapi katanya dengan masalah itu. Itu masalah sholat isrok. Kalau yang orang wanita tidak jamaah di masjid, itu sholat di rumah terus dengarkan ceramah ya sambil baca-baca zikir, itu gimana bisa nggak sholat isrok di rumah gitu? Kemarin dulu Ustaz menjelaskan kalau yang sholat jamaah terus zikir sampai jam 6 terus bisa melaksanakan sholat itu. Terus ini maaf, kemarin mengenai yang mau mendirikan, sedang membangun pesantren. Ya, nanti Ibu ya kita lanjutkan. Silakan Ustaz. Iya, tentang salat isyraq ini memang hadisnya menyebutkan demikian, orang yang salat berjamaah salat subuh kemudian duduk sampai matahari ya agak tinggi kemudian ia salat 2 rakaat maka pahalanya seperti orang yang haji. Ya, apakah boleh hal itu dilakukan di rumah? Saya tidak tahu. Yang jelas kalau kita lihat lafadznya itu adalah ya setelah sholat berjamaah sholat subuh. Adapun kemudian di rumah, ini saya harus mencari dulu apakah ada ulama yang memahami demikian. Baik, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Bapak? Dari Rangga Bintaro. Silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz jelaskan tentang yang zikir ditentukan jumlahnya Ustaz. Iya. So, ada pernah baca buku itu yang zikir setelah sholat yang subhanallah 33 kemudian Allah Akbar 33 alhamdulillah 33 kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wa dalil syarikalah al-mukulandu wa wa'ala kulisya yang kodir. Itu dalilnya seperti apa sebenarnya Ustaz? Iya. Nah, kemudian yang la ilaha illallah wa dalil syarikalah al-mulku yuhi wa yumitu bahwa ala kulisya yang kodir, apakah bisa dipakai Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Antum tadi harus memahami ya penjelasan saya dan pemahaman yang benar. Ya. Hal ini penting supaya tidak salah paham, saya jelaskan. Bahwa sudah saya sebutkan bahwa zikir itu ada dua macam, ada zikir yang sifatnya mutlak dan ada zikir yang sifatnya muqayyad. Ada zikir yang sifatnya muqayyad, artinya telah ditentukan oleh syariat kita ini tempatnya atau waktunya atau jumlahnya. Maka kita amalkan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh syariat. Yang antum berikan contoh tadi itu termasuk zikir yang sifatnya muqayyad. Ya, zikir setelah sholat dengan jumlah yang telah ditentukan oleh syariat, jelas ini disyariatkan. Yang sedang kita bicarakan adalah zikir yang sifatnya mutlak, tidak ada pembatasan dalam syariat. Tidak ada ikatan dalam syariat. Lalu kemudian diberi ikatan-ikatan tersendiri tanpa ada dalil dari syariat. Maka ini jelas menjadi sebuah perkara yang bid'ah. Seperti saya sebutkan bahwa zikir yang mutlak itu apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau ada orang memberikan jumlah tertentu dengan mengatakan bahwa la haula wala quwata illa billah 100 kali. Ya, dan disertai keyakinan juga bahwa itu ada keutamaan tertentu jumlah itu, maka kita katakan ini jadi bid'ah. Kenapa? Karena itu tidak ada dalilnya dari syariat. Adapun yang antum contohkan tadi itu bukan zikir yang mutlak, tapi itu namanya zikir yang muqayyad. Jadi ya antum fahami, apa yang saya jelaskan itu agar tidak jatuh kepada pemahaman yang salah. Adapun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit. Tambahan yuhyi wa yumiit ini yang saya ingat dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Allahu a'lam. Nah, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan dari mana, Pak? Silakan, Pak Wan. Mengenai zikir tadi, Ustaz, misalnya saya pergi ke kantor atau apa kan naik motor itu, kita kalau zikir-zikir dengan yang saya baca sendiri, misalnya subhanallah terus nanti ganti la ilaha illallah dan seterusnya, apakah ini masuk kategori bid'ah? Iya. Kemudian iya, mengenai merubah bentuk badan, Ustaz, yang kemarin diterangkan kalau nggak boleh itu, misalnya kita anak kita pakai behel itu loh, Ustaz, yang di gigi, kawat gigi, yeah, karena mungkin giginya agak maju, jadi bukan penyakit, cuman giginya mungkin agak maju sedikit. Pak, ini termasuk itu yang pembahasan Ustaz ya, apa ya? Ya, kurang tahu. Ya, saya mungkin satu Ustaz pertanyaan dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, zikir yang mutlak sudah saya sebutkan, akhi, boleh dilakukan kapan saja dan di mana saja. Maka kalau antum bawa motor kemudian antum ya berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah apa, sambil bawa motor, maka itu boleh. La ba'sa bih. Ya, bahkan kita dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir dan membasahi bibir kita dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam. Jadi ya, zikir yang sifatnya mutlak itu kapan saja dan di mana saja boleh kita ucapkan tanpa ada, tanpa harus kita menentukan tata cara tertentu ataupun jumlah tertentu. Nah, taib. Untuk berikutnya kita angkat kembali dari line telepon. Assalamualaikum. Taib terputus. Dan mohon maaf untuk Pak Wawan, pertanyaan kedua kita pending terlebih dahulu. Kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari mana, Bapak? Dari luar Batang nih, Ustaz. Silakan. Ustaz, mau nanya, Ustaz. Iya, silakan. Saya tinggal di lingkungan luar Batang nih, banyak kebid'ahannya, banyak kesirikannya. Luar Batang di mana, Pak? Di Keramat Luar Batang, Ustaz, di Jakarta Utara. Hmm. Iya. Situ lingkungannya semua berbuat apa namanya, banyak berbuat bid'ah, Ustaz. Iya. Sirik, ya kan? Apakah ini, dan mama saya pun ngaji sama orang yang pelaku bid'ah. Hmm. Nah, yang saya menanyakan, apakah boleh ibu saya mengaji sama yang pelaku bid'ah? Pas itu apakah saya ini harus hijrah saat dari tempat ini ke yang lain gitu, ke mana gitu? Iya, cukup. Kalau berdakwah kita nggak tahu, Ustaz, namanya ilmunya belum paham kan? Iya. Ustaz, ini satu lagi, Ustaz. Cukup, Pak ya? Iya, cukup, Pak. Tapi ikhwatul Islam, tentu keadaan seperti itu bukan hanya ada di tempat antum, banyak di tempat-tempat yang lainnya, bahkan mungkin lebih parah lagi. Nah, antum yang alhamdulillah telah mengetahui sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ya pertama memuji Allah lah, bersyukur atas hidayah nikmat sunnah ini. Yang kedua, tentu kita harus mempunyai sifat kasih sayang kepada ya sesama kaum muslimin. Kasih sayang itu yang menjadikan kita mempunyai sifat apa, semangat untuk memberikan hidayah kepada mereka, terutama ibu antum. Ya, tapi kalau untuk berdakwah saya belum punya ilmu. Alhamdulillah, kalau memang ternyata antum belum punya ilmu, masih banyak cara lain insyaallah. Berupa apa? Ya, buku-buku, majalah-majalah, atau antum perdengarkan Radio Roja ini ya, agar mereka mau mendengarkannya. Ya, banyak cara alhamdulillah di zaman sekarang ini untuk kita berdakwah kepada Allah, untuk memberikan hidayah, bukan hanya sebatas dengan ceramah atau menceramahi orang. Tidak, kalau memang kita ilmunya kurang, ya tidak bisa menceramahi orang, ya masih ada cara lain insyaallah. Ya, berupa apa? Ya, berupa dengan buku ataupun dengan kaset-kaset kajian ataupun dengan yang lainnya, masih banyak. Nah. Nah, kita angkat kembali masih di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ya, Ustaz. Iya. Oh ya. Ini Abu Fahmi Pondok Gede. Silakan, Pak. Ini itu kitab rujukan Ustaz ya. Itu ada, sudah ada terjemahnya belum ya? Ada, Pak. Judulnya Membedah Akar Bid'ah. Membedah Akar Bid'ah. Di daerah ini ya. Di Benang Ranji ada ya? Cari aja, Pak. Membedah Membedah akar bid'ah. Karangan terjemah ya? Iya. Iya, iya. Syukron. Tidak ada pertanyaan, Pak? Cukup ya. Ini, halo. Iya. Di tempat saya ada baru ya, musola ya. Saya biasa ke masjid yang agak jauh. Di dekat saya ada lagi yang lebih dekat musola. Tapi pelaksanaan ibadahnya itu penuh dengan itu tadi. Yang antum Ustaz ceritakan. Saya kemana ini? Pernah saya sekali sana. Cuman hati saya enggak yakin. Ya kalau antum misalnya perginya ke tempat yang sesuai dengan sunnah itu tidak menimbulkan mudarat yang banyak, ya ya lebih bagus antum agak sedikit jauh dan insyaallah lebih banyak pahalanya. Dan hubungan silaturahim atau. Tapi kalau misalnya antum sekali-kali sholat di mana di musola antum yang dekat dengan tujuan kita suatu ketika bisa untuk mendakwahi mereka dan mewarnai mereka itu lebih bagus juga. Taib, cukup ya. Oh iya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita angkat pertanyaan dari Akh Eko di Cikampek. Ustaz barakallahu fik, bagaimanakah syarah hadis bahwa sesungguhnya di belakang hari nanti sesungguhnya di belakangmu ada hari-hari yang perlu kesabaran. Bersabar pada saat itu bagaikan menggenggam bara api. Orang yang beramal pada saat itu akan mendapatkan pahala sebanyak pahala 50 orang yang mengamalkan amal yang sama. Mohon penjelasan dari syarah hadis ini. Iya, artinya Rasulullah SAW menyebutkan akan adanya zaman fitnah. Zaman yang disebutkan dalam riwayat yang lain, ya fitnah itu bagaikan kekita'in laylin mudlimah. Seperti apa malam yang kelam. Ya di waktu pagi seseorang itu mukmin, di waktu sorenya sudah kafir. Di waktu sore mukmin, di waktu paginya kafir. Saking beratnya ya fitnah di zaman itu. Ya. Maka pada waktu itu hari-hari tersebut penuh kesabaran. Tatkala ya suatu amalan menjadi berat, pahalanya pun menjadi berlipat ganda. Ya, tatkala suatu ibadah itu menjadi sulit, susah dan berat mengamalkannya, maka pahala semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadatun fil harji ka hijratin ilayya. Beribadah di zaman fitnah itu seperti pahalanya hijrah kepadaku, kata Rasulullah. Demikian pula dalam hadis ini, fa inna min waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya di belakang kalian itu ada hari-hari sabar yang butuh kepada kesabaran yang kuat ya dalam istiqamah, ya karena banyaknya fitnah-fitnah berupa maksiat, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan syariat ya, dan terasingnya orang-orang yang beramal kepada sunnah ini. Maka Rasulullah SAW ya mengabarkan ya karena beratnya ujian di zaman itu dan cobaan, maka tentu pahalanya pun akan berlipat ganda. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ya pahalanya itu sama dengan 50 orang yang melakukan ya perbuatan itu yang semisal dari kalangan sahabat. Artinya kalau misalnya para sahabat kalau kita mengamalkan jenggot di zaman ini jenggot dianggap ya teroris atau yang lainnya berat, tapi ketika kita mengamalkannya kita mendapatkan 50 sahabat yang mengamalkan amalan jenggot itu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah keutamaan yang agung ya akhi. Ya keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala ini jangan kita sia-siakan, terutama di zaman ini yang penuh dengan fitnah ya, di mana amalan-amalan ibadah di zaman ini dilipat gandakan oleh Allah. Naam. Baik, kita angkat pertanyaan masih dari pesan singkat. Ustaz, kita dianjurkan untuk membaca Alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat. Tapi sebagaimana yang antum sampaikan tadi bahwa kita tidak boleh membaca Alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat kentut, Ustaz. Pertanyaannya bagaimanakah atau apa sajakah nikmat yang harus kita bacakan Alhamdulillah di sini, Ustaz? Akal Islam, dalil yang umum tidak boleh dibawa kepada perbuatan yang khusus kecuali dengan dalil. Ini kaidah. Makanya antum ketika memahami suatu perkara harus pahami dulu kaidahnya supaya tidak ia menyeleneh dan tidak menyimpang. Kaidah mengatakan dalil yang umum tidak boleh dibawa kepada kekhususan suatu perbuatan kecuali dengan dalil lain. Ya, betul. Ya, mengucapkan nikmat, mengucapkan alhamdulillah ketika diberikan nikmat itu adalah merupakan perkara yang disyariatkan. Tapi kemudian mengkhususkan suatu perbuatan dengan zikir tertentu setiap kali kentut alhamdulillah, setiap kali kentut alhamdulillah, apakah itu dilakukan Rasulullah? Jawab. Dilakukan Rasulullah? Tidak. Dilakukan oleh para sahabat? Dilakukan oleh para tabi'in? Iya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan penjelasan dan para sahabat tidak mengetahuinya kemudian diketahui oleh kita? Mana mungkin ya akhal Islam azani Allah wa iyakum. Pemahaman kita ini harus diikat dengan pemahaman-pemahaman yang benar, dengan kaidah-kaidah syariat yang telah dibakukan oleh para ulama ul Islam. Maka ya tidak boleh sebatas menganggap ini kan nikmat. Sahih, itu nikmat. Namun kemudian mengadakan zikir tertentu ya dengan sebab tertentu, dengan tanpa dalil, ini mana dalilnya? Syariat milik Allah dan Rasulnya, bukan menurut saya itu adalah baik. Allah mau kecuali, kata Syekh Utsaimin, kalau antum gak bisa kentut 3 bulan. Akhirnya suatu ketika kentut, antum katakan alhamdulillah. Gak baksabi, kata Syekh Utsaimin. Ya. Adapun setiap kali kentut antum mengucapkan alhamdulillah, sehingga akhirnya ya dianggap itu sebagai zikir kentut. Masya Allah. Kita angkat pertanyaan dari Abu Lukman di Bekasi. Barakallahu fiik Ustaz. Tadi antum menyebutkan ada 6 pengikat yang tidak boleh diadakan untuk beribadah Ustaz. Kecuali dengan dalil. Kecuali ada dalil, betul. Yaitu waktu, tempat, jumlah, sifat, dan dua lagi mohon diulang lagi karena saya lupa katanya. Dua lagi yaitu jenis dan sebab. Jenis dan sebab. Nah. Baik, untuk selanjutnya kita angkat di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru siswa SMP, saya baru siswa SMP kelas 3. Mau menghadapi ujian. Terus ada ya apa, baca doa bersama terus yasinan. Itu hukumnya gimana itu? Iya. Untuk menghadapi ujian ya. Iya. Iya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dianjurkan oleh Allah. Baca Yasin pun juga bagus dan baik. Karena membaca Al-Quran itu adalah pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun berdoa juga termasuk ibadah yang sifatnya mutlak. Dalam artian tata caranya belum tidak ditentukan oleh syariat. Ya. Cukup kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu, kita berdoa kepada Allah. Lebih-lebih di tempat-tempat yang diijabah oleh Allah. Atau di waktu-waktu yang diijabah oleh Allah. Adapun berjamaah, ini telah saya sebutkan dalilnya dari Ibnu Mas'ud, ya, bahwa sikap berjamaah seperti ini tidak pernah ada dalilnya dari Rasulullah, tidak pula para sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Sekali lagi, ya, harus antum pahami dengan pemikiran yang jernih, ya, bukan dengan sebatas perasaan saja, bahwa ya cara seperti ini harus ada dalilnya. Aina dalil? Membaca yasinan pun baik. Membaca surat Yasin artinya baik, itu ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian dikhususkan untuk ujian, ya, membaca Yasin dikhususkan untuk ujian, aina dalil? Bahkan ini ditakutkan masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat 15-16, Allah berfirman, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil aakhirati illa an-naar wa habita ma sana'u fiha wa baathilum ma kaanu ya'maluun. Ya, barang siapa yang menginginkan dari amalannya itu kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan itu tanpa dikurangi sedikit pun juga. Mereka itu, kata Allah, tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan akhirat nanti kecuali api neraka. Maka sia-sia apa yang mereka lakukan dan batal pula apa yang mereka usahakan. Maka orang yang beribadah atau membaca Al-Quran tujuannya dunia, seperti yang disebutkan tadi, baca Yasin tujuannya ingin supaya dapat ya lulus, supaya ujian, kelulusan ujian. Ini jelas tujuannya dunia. Itu akibatnya apa? Akibatnya kita di akhirat tidak mendapatkan pahala kecuali yang kita lihat hanya api-api neraka. Na'udzubillah. Jadi batalkan oleh Allah amalan kita, tidak ada manfaatnya dan sia-sia karena tidak ikhlas lillahi jalla wa'ala. Naam. Baik, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan, dari mana Bapak? Dari Pak Haji, Pak. Halo, suaranya terputus-putus, Pak. Haji Fari dan Abang. Iya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, nah, ya, Ustaz ini di Sabah saya baru buka itu belajar. Iya. Kalau suaranya terputus-putus Bapak, kurang jelas penerimaan suaranya di sini. Saya mau menanyakan ini Ustaz, istri saya ini kayaknya kurang ini kurang memahami alasan ya. Caranya menasihati istri itu bagaimana Ustaz? Iya. Iya. Cukup Pak ya. Iya, silakan Ustaz. Celup sobalah Bapak berpikir dahulu Bapak ya memahami Ahlus Sunnah gimana caranya. Kalau Bapak Alhamdulillah terbuka hatinya dan dibuka oleh Allah, Alhamdulillah sekarang cobalah ya kita sampaikan kepada istri kita dengan cara yang baik. Ya sedikit demi sedikit karena manusia memang berbeda dengan kerbau. Kalau kerbau cukup dikasih tali ya di hidungnya ditarik kemana aja mau. Tapi manusia ya punya hawa nafsu, manusia punya apa? Ya syaitan yang menggoda dia. Butuh waktu memang. Ya. Coba disadarkan dulu tentang masalah yang hubungan yang sifatnya prinsip sekali, masalah akidah, keyakinan, tata cara beragama. Itu dulu kita fahamkan kepada istri. Ya. Bahwasanya kewajiban kita adalah kembali kepada Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Berikan contoh-contoh yang baik. Ya, perdengarkan kaset-kaset dan yang lainnya. Ini agar ya si istri itu terbuka. Jadi kita fahamkan dulu tentang hakikat daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tata cara memahami agama yang benar itu. Ya, jauhkan dari taklid dan kita jelaskan bahwa taklid itu tidak boleh dalam Islam. Ya, kewajiban kita berusaha untuk melihat dalil. Kita berusaha untuk mengikuti dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin ulama, ulama bukan dijadikan alat untuk menentang Al-Quran dan hadis. Ulama itu hanya sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ya. Nah ini, cobalah antum sedikit, ya sering sharing dengan istri, ya di waktu-waktu yang enak gitu. Ya berikan pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Ya menurut anti, agama ini milik siapa? Milik Allah dan Rasulnya, Taib. Ya. Bukankah kita beragama ini harus berdasarkan Al-Quran dan Hadis? Naam. Ya, kita coba sedikit demi sedikit fahamkan hal itu dengan cara yang baik. Adapun kalau antum nasihati dengan marah-marah sama istri, ya mungkin juga kesalahan dari antum juga, ya menasihatinya dengan cara marah-marah. Pokoknya kamu harus gini, wah susah nantinya. Naam. Baik, kita masih angkat di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Ya terputus. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Akhari di Duku Zamrud. Sebagian orang ada yang menolak asar Ibnu Mas'ud yang tadi wa kam min muridin lil khairi lam yusibah, dikarenakan hadis asar tersebut diriwayatkan oleh Darimi dan statusnya mauquf, dan mauquf termasuk ke dalam hadis dhaif. Bagaimana Ustaz menanggapi pernyataan seperti ini? Pertama, akhi, mauquf itu perkataan sahabat dan memang ini perkataan sahabat. Ya. Yang kedua, bahwasannya kaidah usul fikih mengatakan pengingkaran sahabat, ya, dan pengingkaran tersebut tidak diingkari oleh sahabat lainnya, bahkan disetujui oleh mereka. Lebih-lebih bukan hanya Ibnu Mas'ud yang mengingkari, ya, zikir berjamaah itu juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan juga Khubab bin Al-Arad. Maka itu adalah hujah dalam agama kita ini. Karena ya sebab kalaulah mereka mengetahui dari Rasulullah SAW bagaimana tata cara beramalnya, apa zikir Rasulullah seperti itu, tentu mereka akan mengamalkannya. Lebih-lebih Umar bin Khattab, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, Ibnu Mas'ud yang sangat faham termasuk sabiqun al-awwalun. Demikian pula Khubab bin Al-Arad, mereka adalah semuanya sabiqun al-awwalun. Dan Allah mengatakan was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan kaum dan kalangan sabiqun al-awwalun dari muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Ya, Allah tegas menyatakan keridhaan kepada para sahabat. Ya, tatkala Ibnu Mas'ud mengingkari, Umar bin Khattab mengingkari, Khabbab bin Al-Arad mengingkari dan tak ada satupun para sahabat yang mengingkari perbuatan mereka itu, ini menunjukkan itu adalah hujjah dan umat Islam tak akan pernah bersepakat ya umat ini, kata Rasulullah, lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah, umat ini tak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya, makanya orang yang menganggap asar Ibnu Mas'ud ini mauquf, kita katakan betul, memang mauquf, ya betul, namun ini pemahaman yang dipahami oleh para sahabat dari Rasulullah, dan ini disepakati oleh mereka semua, ya, tanpa ada pengingkaran dari sahabat. Nah, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Ah Imam Supriyadi di Korea Selatan. Ustaz, semoga Allah menjaga antum. Ana pernah duduk di majelis ilmu. Waktu itu ada yang bertanya tentang bid'ah, dan ustaz tersebut menjawab bahwasanya perkara bid'ah adalah tergantung kepada individu yang menilai. Yang ana tanyakan, apakah hal ini bisa dibenarkan, dan bagaimana sikap saya terhadap majelis tersebut? Apakah harus meninggalkan majelis tersebut? Mohon penjelasannya. Ini jelas perkataan yang aneh dan nyeleneh. Kaif dikatakan bahwa bid'ah itu dikembalikan kepada individu yang menilai? Bagaimana yang menilainya kalau itu orang awam yang tidak faham? Ikhwatul Islam, penilaian itu harus berdasarkan kepada kaidah-kaidah ilmiah, dalil-dalil syariat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kalau setiap orang boleh menilai sesuatu itu baik, saya sudah katakan tadi, ya, kalau itu baik atau bid'ah itu dikembalikan kepada masing-masing individu, bahaya seperti ini. Ya, sampai akhirnya orang awam pun akan ikut berbicara, oh, menurut saya ini bukan bid'ah. Man anta ya awam? Ya, siapa engkau wahai orang awam untuk berbicara dalam agama ini, yang engkau sendiri tidak faham bahasa Arab, tidak menguasai Al-Quran dan Hadis, tidak faham pula kaidah-kaidah syariat. Ya, maka jelas ini qawlun batilun atilun. Ya, suatu perkataan yang sangat batil dan atil, yang tidak boleh kita, ya, tidak boleh kita amalkan. Sebab masalah penghukuman sesuatu bid'ah, kata Syekh Abdul Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari, ya, orang yang boleh menghukumi sesuatu bid'ah itu harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, an yakuna aliman bi sunnati Rasulillah, betul-betul berilmu yang dalam tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, faham, bisa membedakan mana yang sahih mana yang dhaif. Ya, faham, dia sudah banyak mengetahui tentang sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kedua, an yakuna muliman bi ilmi usulil bid'ah, faham betul tentang ilmu, ya, usul pokok-pokok bid'ah. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh orang awam. Itu khusus para ulama'ul kibar yang menghukumi sesuatu itu bid'ah atau tidak. Adapun orang awam, kewajiban dia telah mengikuti para ulama. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikr kalau kamu tidak tahu. Nah, untuk selanjutnya masih dari pesan singkat, kita angkat dari Pak Asmarullah di Bogor. Ustaz, tadi antum sampaikan bahwasanya kita tidak boleh puasa pada hari kelahiran kita. Lalu bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berpuasa pada hari kelahirannya? Jayyid, ya akhal Islam, Rasulullah pernah ditanya tentang hari Senin, maka beliau bersabda, itu adalah hari aku dilahirkan. Sekarang saya tanya, apakah Rasulullah SAW berpuasa hari Senin saja atau disertai dengan hari Kamis? Bila Anda menjawab itu hari Senin saja, saya bersama Anda. Tapi Rasulullah juga berpuasa hari Kamis. Kenapa? Ada alasan lain. Bahwa pada hari Senin dan hari Kamis itu diangkat amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Muslim, ya. Bahwa hari itu, pada hari itu diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan beliau itu adalah hari yang aku dilahirkan, itu sebab sebatas pemberian khabar, dan pemberian khabar dalam hal ini tidak memberikan hukum apa-apa dengan bukti. Ya, kalaulah berpuasa di hari kelahiran itu disunnahkan, tentu para sahabat yang pertama kali mengamalkannya. Namun tidak ada satupun sahabat yang mereka itu, ya, berpuasa pada hari kelahiran. Tidak pula para tabi'in. Tidak pula para tabi'ut tabi'in. Bahkan kalau antum baca kitab-kitab madhab, kitab-kitab fikih, tidak ada satupun mereka menyebutkan dalam kitab mereka disunahkan puasa di hari kelahiran kita. Tidak ada. Silakan antum buka kitab-kitab para ulama madhab. Ya. Maka ikhwatul Islam, pemahaman terhadap hadis yang menyebutkan bahwa dibolehkannya berpuasa di hari kelahiran berdasarkan hadis ini adalah pemahaman yang rancu, pemahaman yang jelas bertentangan dengan pemahaman sebaik-baiknya generasi para sahabat, demikian pula para ulama setelahnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, demikian ulama setiap madhab dari setiap generasi, tidak ada satupun yang memahami demikian. Apakah kemudian mereka-mereka yang subhanallah ilmunya sangat kuat dan pemahaman sangat dalam tidak tahu, kemudian kita yang ilmunya cetek begini bisa tahu? Ya subhanallah, ajaib. Nah, masih dari pesan singkat dari Pak Amir di Pamulang. Ustaz barakallahu fik, orang yang melakukan perkara bid'ah selalu berdalih bahwasannya Allah itu maha mendengar dan mengetahui. Masalah diterima atau tidaknya amalan ibadah tersebut adalah urusan Allah Ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai saling mencela di dalam hal ini. Bagaimana Ustaz menanggapi perkara ini? Ikhwatul Islam, betul. Masalah pemberian pahala atau tidak itu di sisi Allah. Sahih wallah. Namun tanya kepada mereka dan tanya kepada orang itu. Akhal Islam, apakah Allah ingin Allah diibadahi sesuai dengan keinginan Allah, ataukah Allah diibadahi dengan sesuai dengan keinginan engkau? Ya, bila dia jawab, ya jelas Allah ingin diibadahi sesuai dengan keinginan Allah. Taib, yang Allah inginkan yang seperti apa? Bukankah yang Allah inginkan yang Allah Rasul jelaskan kepada Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam? Inam. Ya, yang dijelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang Allah inginkan. Maka apabila itu adalah sesuatu yang baik, ya tentu Allah telah jelaskan dalam Al-Quran dan hadis, dan telah disampaikan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita tata cara solat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya. Nah sekarang kalau misalnya ibadah tersebut ternyata jelas-jelas tidak pernah disyariatkan dalam Islam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan bahwa orang yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya agama ini, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah di situ Sahih dan Bukhari dan Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna, man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Orang siapa yang mengada-ngada ya suatu amalan yang bukan darinya, bukan dari agama ini, maka ia tertolak, kata Rasulullah. Yang menyatakan tertolak Rasulullah. Ya. Maka tatkala suatu perbuatan itu tidak disyariatkan, tidak bisa Anda katakan, oh, masalah apa diterima atau tidak kan di sisi Allah. Ya. Naam, kita katakan demikian. Namun Rasulullah telah mengabarkan bahwa siapa saja yang mengada-ngada dalam agama yang bukan darinya, maka ia tertolak. Jadi ini berdasarkan pengabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, kita angkat satu penelpon terakhir pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin tahu nih Ustaz, faktor-faktor pemicu munculnya berbagai jamaah kelompok bid'ah ini sebenarnya apa Ustaz? Karena semakin hari semakin marak ini. Dan ada doa enggak yang bisa kita amalkan untuk pada saat sujud dan ini dalam sholat untuk mereka? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas faktor yang paling besar adalah kebodohan. Kebodohan pertama terhadap dalil Al-Quran dan hadis dan tata cara pemahamannya. Ya. Demikian pula kebodohan terhadap pemahaman salafus salih, pemahaman para sahabah. Demikian pula bodoh terhadap sunnah Rasul, tidak bisa membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Demikian pula bodoh terhadap kias dan bagaimana tata cara penggunaannya. Ini akan menjadi pemicu. Ya. Jamaah-jamaah atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yang kedua adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu ini juga merupakan faktor atau pemicu yang kuat. Ya, munculnya berbagai macam penyimpangan. Demikian yang ketiga adalah yaitu husnudzan, berbaik sangka kepada akal pemikiran manusia. Ya, sehingga akhirnya apa? Ya, dia menganggap bahwa apa yang diucapkan oleh kiai-kiai atau tokoh-tokoh mereka itulah yang benar tanpa melihat kepada dalil, sebatas husnudzan saja. Maka tiga perkara ini ikhwatul Islam adalah faktor yang terbesar, ya, pemicu terjadinya berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu. Adapun doa, ya, kita sebatas berdoa kepada Allah yang pertama supaya kita diselamatkan dari bid'ah itu. Karena Rasulullah SAW sendiri ia berdoa, di doa istiftah beliau di salat malam, beliau diantaranya diantara apa isi doa itu apa, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, berikan aku hidayah di dalam perkara yang diikhtilafkan, berikan aku hidayah dari yang benar itu, yang diikhtilafkan itu. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada siapa yang Engkau berikan hidayah kepada siapa yang Engkau kehendaki. Demikian juga kita doakan supaya umat Islam ini jadi diberikan hidayah kepada jalannya para sahabat Rasulullah, jadi kembalikan kepada pemahaman yang sahih. Naam. Kira cukup, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.